Arjun, Abang Sukma dan Lala Widi Monata. Yang sebetulnya buat Big Boss kita Haji Udin Ansar ya Arjun. Thank you. Terima kasih ya, Besma. Abang Sukma. Luar biasa, luar biasa.